طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ. وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل. عاد استذكر إني ماذا jangan diremehkan hafalan itu, karena hafalan itu adalah asal. ولعل احدا منكم الان يذكر عبارات قراها من قبل مده طويله. Dan bisa jadi seorang di antara kalian sekarang ini mengingat ungkapan-ungkapan yang pernah dia baca dari waktu yang lama sebelumnya. Nah, jadi kata Syekh, yang pertama, janganlah kita meremehkan hafalan, karena hafalan itu banyak sekali faedahnya. Karena hafalan dia adalah al-asl, dasar. Kita sholat juga perlu menghafal, yaitu menghafal surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Kita rukuk, sujud dan yang lainnya, awal kita mempelajarinya dengan cara menghafal. Nah, dan yang lainnya, berarti al-hifad dia adalah al-asl. Dan dicontohkan oleh Syekh bahwa salah seorang di antara kalian itu bisa jadi dia ingat yang pernah dia pelajari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, masih ingat. Kenapa? Karena hafalan dia kuat, karena dia pernah menghafalnya. Walaupun setelah itu kadang lupa sedikit, walaupun kadang hafalannya tidak kuat, tapi masih ingat. Nah, ingat dari yang sedikit itu, kemudian dicari kembali, kemudian dia murajaah kembali. Wala'alla ahadan minkum al'an yadhkuru ibaratin qara'aha min qabli muddatin tawila. Falhifz muhimmun li talib al'ilm hatta wa in kana fihi min as-su'ubah. Hafalan itu penting sekali bagi penuntut ilmu, meskipun dalam hafalan itu dijumpai kesulitan. Walaupun ketika dia menghafal, terkadang butuh kesungguhan, butuh semangat. Terkadang dengan dia menghafal itu cepat dia lemah. Nah, dengan dia menghafal itu kadang datang ngantuk, malas dan yang lainnya. Tidak sebagaimana membaca. Karena membaca, maka dia hanya sekedar melihat. Dia baca, terus dia baca sampai selesai. Tapi kalau menghafal, maka butuh pengulangan, diulang-ulang. Dari apa yang dia baca, diulangi lagi, dia ucapkan, dia lafadzkan terus, seperti itu. Berarti lebih daripada membaca, butuh kesungguhan, baru dia akan mendapatkannya. Berarti didapatkan su'ubah, terkadang kesulitan atau kesulitan dalam menghafal. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Tetap semampu dia, tetap dengan kesungguhan dia, dari apa yang di luar kemampuan dia, maka dia mohon ampun kepada Allah SWT. Dan terus dia berusaha, dan Allah SWT yang menakdirkan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an takunu mimman ihtada ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصالح وأن يجعلنا من الهداة المهتدين إنه جواد كريم. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan cara atau jalannya salaf kita as-salih, dan semoga Allah SWT menjadikan kita atau menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang memberi hidayah dan lagi mendapatkan hidayah. Innahu Jawadun Karim. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, Maha Pemberi lagi Maha Mulia. Demikian doa Syekh untuk kita semuanya, agar kita dijadikan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan cara as-salafus saleh. Bagaimana itu cara as-salafus saleh? Mereka benar-benar memperhatikan hafalan, bukan hanya sekedar faham, bukan hanya sekedar membaca dan selesai, tidak. Tapi mana yang perlu dihafal, dihafal. Dalil-dalilnya dari Al-Quran, dalil-dalilnya dari As-Sunnah atau aqwalus salaf, ucapan-ucapan as-salafus saleh, maka dia hafal. Nah, demikianlah cara as-salafus saleh. Seorang yang dia tidak mempunyai modal, maka bagaimana dia akan usaha? Seorang yang dia tidak mempunyai hafalan, maka bagaimana dia akan berbicara? Dengan apa dia bicara? Dan ketika dia berbicara dalam urusan din, maka dibutuhkan basirah, dibutuhkan ilmu. Dan tentunya ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketika dia sudah ada dasarnya seperti ini, baru dia akan menjabarkannya, dia akan menerangkannya, dia akan syarah, dia akan terangkan. Kenapa? Karena dia sudah menyebutkan qala Allah, menyebutkan qala Rasul, demikian dan demikian. Tapi dalam urusan agama, sebelum dia menyebutkan qala Allah dan qala Rasul, langsung dia terangkan seperti ini, seperti ini, maka orang akan bertanya, apa landasannya? Maka orang akan bertanya, mana dalilnya? Ada. Kenapa? Karena ini urusan agama, beda dengan urusan dunia. Baik, kala Syekh atau beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya ke atau pada pertanyaan yang berikutnya. Su'ila fadilatu Syekh, ma ra'yukum biman yatruku ad-da'wah bihujjati at-tafarruq li talab al-'ilm wa annahu la yatamakkanu min al-jam'i bayna ad-da'wati wal-'ilm fi bidayati at-tariq li'annahu yaghlibu 'ala dhannihi taraka al-'ilma idha ishtaghala bid-da'wah ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبا اتجه لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم. Beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang ia meninggalkan dakwah dengan alasan atau dengan hujjah menfokuskan diri untuk menuntut ilmu, bahwa dia tidak sanggup dari menjamak atau menggabungkan di antara keduanya, yaitu di antara dakwah dan ilmu. Fi bidayati thariq, di awal perjalanannya, yaitu awal perjalanan dia menuntut ilmu. Li'annahu yaghlibu 'ala dhanni, karena dugaan yang kuat menurutnya, tarakal ilma idza ishtaghala bid-da'wah, dia akan meninggalkan ilmu apabila dia tersibukkan dengan dakwah. Dan ia berpandangan bahwa ketika ia menuntut ilmu, dan dia berpandangan bahwa dia menuntut ilmu, terus menuntut ilmu demikian, hatta idza akhadha minhu nasiban, hingga apabila dia telah mengambil bagian darinya, ittajaha li da'watin nas, maka dia menuju berdakwah kepada manusia, mengajari mereka dan membimbing mereka. Nah, bagaimana pendapat Anda? Syekh ditanya seperti itu. Yaitu seorang yang dia tidak mau berdakwah dulu, nantilah dakwah itu, nanti. Tapi untuk dia ceramah, khutbah, mengajar, nah, dan yang lainnya nanti. Apa alasannya? Karena sekarang lagi fokus menuntut ilmu, konsentrasinya pada ilmu khusus. Sebab kalau dibagi maka akan bercabang, maka dia tidak akan bisa menuntut ilmu. Nah, ini ditanyakan kepada Syekh, benar enggak pendapat yang seperti ini? Baik. Jadi sekarang kami akan menuntut ilmu dulu sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau lebih. Nah, baru nanti setelah selesai kami akan berdakwah. Adapun di perjalanan itu kami tidak mau untuk berdakwah. Nah, benarkah yang seperti ini? Fa'ajab fadilatu biqaulih, la syakka anna da'wata ila Allah ta'ala martabatun 'aliyah wa maqamun 'adzim. Li'annahu maqamur rasul, li'annahu maqamur rusul 'alaihim shalatu wassalam. Maka beliau jawab, tidak diragukan lagi bahwa berdakwah kepada Allah Ta'ala mempunyai kedudukan yang tinggi, dan dia adalah atau dia mempunyai posisi yang besar, karena dia adalah posisinya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Waqad qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, dan siapakah yang paling baik ucapannya dari seorang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan dia berkata, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang muslim. Wa amara Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaqul, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berkata, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, dan aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, jadi ad-da'wah ila Allah mempunyai kedudukan yang tinggi, dan dia adalah posisinya para rasul. Karena para rasul itu tugas mereka adalah menyampaikan, mendakwakan risalah. Maka dengan ini dakwah itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Paling baiknya ucapan adalah mereka yang mereka gunakan ucapannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah, khutbah, mengajar, beramal ma'ruf nahi mungkar, nasihat dan yang lainnya. Dan juga Allah SWT memerintahkan nabinya untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Yang aku berdakwah di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang ia mengajak umatnya ke jalan Allah SWT, dakwah. Dan kita mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai kuduah kita. Wa minal ma'lum annahu la yumkinu da'wa bighairi ilmin, kama fi qawlihi huna 'ala basira. Dan sudah menjadi suatu yang jelas, maklum, annahu la yumkinu da'wa, bahwa tidak mungkin dilakukan dakwah itu tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di sini, ala basirah, di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Wa kaifa yad'u syakhs, wa kaifa yad'u syakhs ila syai'in la ya'lamu. Maka bagaimana seseorang berdakwah kepada sesuatu dan dia tidak mengetahuinya. وَمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ قَائِلًا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ. Dan barang siapa yang berdakwah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia adalah seorang yang berkata atas Allah tanpa ilmu. Fal ilmu huwa al-martabatul ula lid-da'wah. Maka ilmu dia adalah martabatul ula, yaitu posisi kedudukan yang pertama dalam berdakwah al-ilm. Demikian kata Syekh. Tidak mungkin seorang berdakwah tanpa ilmu. Mustahil. Kalau dia tidak punya ilmu kemudian berdakwah, maka dia berdakwah di atas apa dia? Nah, dia berbicara tentang apa kalau begitu? Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Ini menunjukkan tentang pentingnya seorang untuk dia berilmu. Baik, berilmu. Karena dia adalah al-asl. Al-asl yaitu al-ilm. Baru setelah itu berdakwah. Nah, dan urut-urutannya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam Thalathatul Usul, atau yang mereka menamakannya dengan Al-Usulut Thalathah. Berilmu yang pertama, kedua beramal, kemudian yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar, berurutan. Berarti yang pertama al-ilmu, al-asl. Al-ilmu, berilmu dulu, baru amalkan ilmunya, baru setelah itu sebarkan, dakwakan, ajak orang lain ke jalan Allah SWT. Baru dia bersabar dalam dia menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang ada. Wayumkinul jam'u bainal ilmi wad da'wati fi bidayati tariq wa nihayati. Dan memungkinkan untuk digabungkan antara ilmu dan dakwah dalam awal mula perjalanan dia menuntut ilmu dan dalam penghujungnya atau dalam akhirnya. Jadi bisa digabungkan, baik dia dalam keadaan awal menuntut ilmu atau di akhir nanti setelah menuntut ilmu, bisa digabung antara ilmu dan dakwah. Nah, wayumkinul jam'u bainal ilmi wad da'wah fi bidayati tariq wa nihayati. Fa in ta'addara al jam' kana al bad'u bil ilmi, kana al bad'u bil ilmi li'annahu al asl alladhi tartakizu 'alayhi al da'wah. Jika tidak memungkinkan untuk digabungkan antara ilmu dan dakwah, kana al bad'u bil ilmi, maka yang didahulukan adalah ilmu. Li'annahu al-asl, karena dia adalah asal yang utama. Alladhi tartakizu 'alaihi ad-da'wah, yang mana dakwah itu bersandar di atasnya, yaitu di atas ilmu. Jadi kata beliau, usahakan dulu untuk bisa digabung. Nah, usahakan dulu dia bisa menggabungnya antara ilmu dan dakwah. Dia belajar, kemudian suatu saat dia dibutuhkan untuk berta'awun, mengajari temannya. Bisa dia? Alhamdulillah bisa. Dan mengambil waktunya tidak banyak, alhamdulillah. Dan ada kemampuan untuk itu, lakukan. Karena dua-duanya adalah baik dan dia bisa untuk menggabungkannya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa sama sekali, tidak bisa sama sekali untuk dia berdakwah, mengajar, ceramah, khutbah, dan yang lainnya, tidak mampu, tidak bisa untuk menggabungkan saat itu karena dia sedang lagi belajar, maka bagaimana? Al-ilm, al-ilm yang didahulukan daripada dakwah. Jadi, ini perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lain, dari kelompok-kelompok sesat yang mana mereka lebih mengutamakan selain ilmu daripada ilmu. Seperti halnya jama'atul tabligh. Jama'atul tabligh juhala, orang-orang bodoh. Para ulama mengatakan bahwa sebodoh-bodohnya kelompok sesat adalah jama'atul tabligh. Kenapa? Karena mereka berdakwah tanpa ilmu. Dakwah tanpa ilmu. Tapi penampilannya subhanallah, seakan-akan orang yang alim, syekh dan yang lainnya dari penampilan. Tapi ketika kita berbicara dengannya. Terlihat. Nah, terlihat dari kebodohannya. Ternyata dia tidak mempunyai ilmu. Hanya sekedar mengajak manusia, ayo sholat, ayo sholat. Nah, ayo ngikutin na'am ta'lim, pelajaran, pengajian, dan yang lainnya. Tapi ilmu tidak ada. Ini dia. Ini jemaah tabligh. Sehingga siapapun yang mengikuti kelompok ini, maka dianjurkan oleh mereka untuk bersama-sama mendakwai manusia. Ketika dikatakan kepada pemimpin mereka, sungguhnya kami belum mampu mendalami ilmu baru sekarang ini. Bagaimana dengan dakwah? Gampang nanti. Yang penting kita berdakwah dulu. Apa yang kamu bisa katakan, katakan. Ya subhanallah. Lihat, dipaksa manusia untuk khuruj. Keluar sekian hari wahak. Demikian jemaah tabligh. Kemudian kata beliau, qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihih fil bab al-ashir min kitab al-ilm, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wastadalla bi qawlihi ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Telah berkata al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, bab yang ke-10 dari kitab al-ilm, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan mintalah ampun untuk dosamu. Dan mintakan ampun untuk orang-orang mukminin dan mukminat. Dan Allah Ta'ala mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Qala fa bada'a bil ilm. Dia berkata, fa bada'a bil ilm. Diawali dengan al ilm. Baik. Al Imam Bukhari mengatakan fa bada'a bil ilm. Allah Ta'ala memulai dengan al ilm, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Ketahuilah, yakni berilmulah bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Kemudian kata beliau, wa man dhanna annahu la yumkinul jam'u bainal ilmi wad da'wah faqad akhta. Barang siapa yang mengira bahwa tidak mungkin untuk digabungkan antara ilmu dan dakwah, maka dia telah keliru. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwa tidak perlu berdakwah, tidak perlu mengajar, tidak perlu mengajari saudaranya, tidak perlu dia untuk bertaun dengan saudaranya dan yang lainnya, nasihat demikian juga jangan. Kenapa? Belajar aja dah. Adapun ketika kita melihat suatu yang mungkar, biarkan. Kenapa? Itu sudah ada ustadznya, sudah ada pengurusnya, sudah ada, sehingga dibiarkan. Padahal memungkinkan sekali dia untuk menegurnya, menasihati. Nah, bukankah dia menasihati itu juga dakwah? Bukankah ketika dia menegur itu juga dakwah? Ketika dia membimbing saudaranya dalam kebaikan, mengajari yang benar seperti ini, cara menuntut ilmu seperti ini, menerangkan suatu hal yang dia tidak paham, kemudian dia pahamkan, itu semua adalah dakwah. Bagaimana tidak bisa untuk digabungkan? Salah, keliru yang mereka mengatakan bahwa tidak bisa digabungkan antara ketika dia sedang berilmu dengan ia berdakwah sekaligus. Nah, maka bisa digabungkan. Fa'innal insan yumkinuhu an yata'allam wa yad'u ahlah wa jiranah wa ahla haratih wa ahla baldatihi wa huwa fi talabil ilm. Maka sungguhnya orang itu memungkinkan untuk dia belajar sekaligus dia juga mendakwai keluarganya, mendakwai tetangganya, mendakwai orang yang di kampungnya, mendakwai ahla baldatihi, yaitu orang-orang yang ada di negerinya. Wa huwa fi talabil ilm, dan dia dalam keadaan menuntut ilmu. Bisa. Mengapa tidak bisa? Baik. dia sedang dalam belajar, kemudian di waktu liburan, maka dia mendakwai keluarganya. Nah, mendakwai keluarganya tentang tauhid, tentang hal-hal yang haram, diingatkan, nah, ini adalah haram, baru ini yang halal, ini yang boleh, diterangkan. Dan juga tetangganya. Ketika dia ada kemampuan untuk mengingatkan tetangganya, maka diingatkan, dan juga orang-orang yang ada di kampungnya dan di negerinya. Sedangkan dia dalam keadaan masih menuntut ilmu. Mungkin. Nah, dan sangat mungkin untuk diamalkan keduanya ini. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.